بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan kemarin kita mempelajari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berhubungan dengan lazimul qaul, bahwasanya lazim dari suatu perkataan ikhwani fillah apabila perkataan adalah perkataan Allah dan Rasulnya, maka apabila kelaziman tersebut memang benar, berarti kelaziman tadi adalah hak. Taib lazimul haqqi haqqun, dan ini kaidah lazimul haqqi haqqun. Nah, bahasanya kelaziman dari suatu perkara yang hak, ya hak, sehingga wajib diambil. Ini berhubungan dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Adapun berhubungan dengan kalam selain Allah dan Rasulnya, maka di sana khanifillah ada tiga kondisi yang kemarin disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan kita baru mengambil dua. Taim. Dan perlu diketahui bahwasanya seorang ketika berkata khanifillah dan berucap, nah, maka terkadang ucapan tersebut dan terkandung di dalamnya suatu kelaziman yang batin. Apabila seseorang tidak memikirkan dengan seksama, dan ini kebanyakan seorang yang menginginkan kebaikan terjatuh di dalam hal tersebut karena keteledoran. Taim. Nah, karena telah perlu kita ketahui bahwasanya kelaziman suatu perkataan manusia itu ada dua macam. Sebelum kita lanjutkan, nah, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah dalam catatan kaki yang pertama, qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, falazimu qaulil insani naw'an. Kelaziman perkataan manusia biasa itu ada dua macam. Nah, ahaduhuma lazimu qawlihi al-haq, fahadha mimma alayhi an yaltazimahu, fa inna lazima al-haqqi haqqun wa yajuzu an yudhafa ilayhi, وإذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. طيب. Yang pertama, khanifillah, nah, kelaziman perkara tersebut merupakan perkara yang hak. Maka hal ini termasuk perkara yang hendaknya dia menetapinya. Kalau memang dia mengucapkan perkara yang hak dan kelazimannya adalah hak, ya dia nak mengambil kedua-duanya. Kenapa? Karena lazimul haqqi haqqun. Kelaziman suatu perkara yang hak adalah hak. Nah, konsekuensi dari suatu yang benar adalah benar juga. Dan boleh untuk diidhofahkan kepada orang yang mengatakannya. Apabila diketahui dari keadaan orang tersebut bahwasanya dia tidak menolak untuk apa? Untuk mengambil kelaziman tersebut setelah jelasnya. Taib. Yang kedua, lazimu qawlihi alladhi laisa bihaq. Yang kedua adalah kelaziman perkataannya yang tidak benar. Jadi dia mengucapkan suatu perkataan dan ditarik kelaziman darinya perkara yang tidak hak. Karena mungkin dia teledor dalam mengucapkannya, zahirnya nah, secara mantuk, secara tekstual nah, atau secara tersurat ini semuanya sama, yaitu yang didengar itu tidak ada masalah. Tapi ketika dipikirkan mendalam, loh, tak ada konsekuensi batin di balik kalimat itu ketika ditarik kelaziman. Maka yang seperti ini fahadha la yajibu iltizamu. Maka ini tidak wajib untuk dia menetapinya. In aktsaru ma fihi annahu qad tanaqadha. Wa qad tathbutu anna at-tanaqudha waqi'un min kulli 'alimin ghairi an-nabiyyin. Sebab nah, maksimal yang ada pada perkataan yang seperti itu menunjukkan bahwasannya dia terjatuh dalam tanakut. Menunjukkan apa? Tidak kokohnya dia dalam menyusun lafad, tidak kokohnya dia dalam mengungkapkan, sehingga terjatuh dalam tanakut, yaitu nah, kerancuan dalam apa berucap. Sehingga dia ingin mengucapkan kebenaran, ternyata nah, di balik kalimat yang dia ucapkan ada kelaziman yang batin. Naam. Taim. Dan naam, terkadang memang ada naam tanakut pada naam setiap alim selain para nabi. Naam, kenapa? Karena manusia terkadang terjatuh dalam keteledoran. Terjatuh dalam keteledoran ketika mengucapkan suatu hal. Naam. Terjatuh dalam tanakut. Famakana minal lawazimi yardahu alqa'ilu ba'da wuduhihi lahu fahuwa qawlu wa ma la yardahu falaysa qawluhu wa in kana mutanaqidan. Maka kesimpulannya, naam, apa saja dari suatu kelaziman perkataan yang diridhoi oleh orang yang mengucapkannya, maka berarti itu adalah perkataan dia, dalam artian bisa dinisbahkan kepadanya. Setelah dijelaskan, ini kelaziman perkataanmu, kamu ambil atau tidak. Nah, kalau dia menolak, ya tidak boleh kita nisbahkan kepada orang tersebut. Tapi kalau dia menerima, maka ya kita nisbahkan. Wa ma la yardha, dan apa saja yang dia tidak ridha, maka itu bukan perkataan dia, walaupun naam sebenarnya perkataannya tersebut apa? Terjatuh dalam tanakut. Dalam apa? Naam kerancuan. Naam dalam kondisi kontradiksi ketika berucap. Taib. Dan ini berhubungan juga dengan pembahasan afanifillah naam. Apakah lazimul qawli qawlun? Apakah kelaziman satu perkataan adalah perkataan orang itu atau bukan? Ini kesimpulan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kalau dia meridhoi setelah dijelaskan, berarti itu adalah perkataan dia, kita nisbahkan. Tapi kalau dia tidak ridho, maka na'am, berarti apa? Kita tidak boleh menisbahkan kepadanya. Nah, berhubungan dengan kondisi tersebut dan ketika seorang dijelaskan kelaziman perkataannya ikhwani fillah, nah baru terbagi jadi tiga kondisi. Nah, yang pertama ketika disebutkan naam tayyib suatu kelaziman dari perkataan seseorang kemudian dia mengambilnya, maka kita nisbahkan itu sebagai pendapat dia. Ini kondisi yang pertama, an yudhkara lil qa'ili wa yaltazimu bih. disebutkan kelaziman perkataannya, kemudian dia apa memang mengambilnya, seperti na'am dalam contoh kemarin ketika ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat-sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat-sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah itu sifat yang bagaimana? Indak ya Aba Mujahid. Sifat fi'liyah. Sifat yang bagaimana Aba Subhana? Sifat yang sifat yang bergantung pada masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak bukan kudrah. Naam, baik, sifat yang naam bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak maka akan dia lakukan, kalau tidak ya tidak dilakukan. Nah, berarti kalau ahli sunnah menetapkan sifat fi'liyah, nah, berarti ahli sunnah juga menetapkan naam bahwasanya ada dari naam perbuatan-perbuatan Allah yang disifatnya dengan hadis, yaitu yang baru. Ini naam ilzam dari ahli bid'ah. Maka kita katakan iya, memang demikian. Memang demikian. Naam tayyib, tidak ada kebatilan dalam ketika ahli sunnah menetapkan bahwasanya ada sebagian dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disifati hadis, yaitu yang baru. Kenapa? Karena Allah fa'alul lima yurid. Ya, senantiasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi fa'al dalam sighah mubalaghah rafani fi'il, senantiasa melakukan fi'il. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktu, na'am, dan kondisi disifati dengan apa? Dengan utlah, tidak ada libur, tidak ada naam kemudian nganggur. Taib, dan kelaziman ini tidak naam menunjukkan adanya kekurangan dan cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, naam disebutkan kepada orang yang berbicara kelazimannya, kemudian dia menolak. Naam, tain menolak kelaziman tersebut dari perkataannya, enggak, aku enggak menerima kelaziman ini karena kelaziman yang kamu tarik itu tidak tepat. Itu seperti apa? Seperti naam ilzam yang didatangkan oleh ahli bidah kepada ahli sunnah. Misalnya, kalian ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau demikian kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kelaziman yang mereka tarik. Tapi kelazimannya benar atau tidak? Tidak benar, maka kita tolak. Tidak, kami tidak menerima kelaziman tersebut. Karena apa? Karena memang tidak ada kelaziman. Nah, seorang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyamakan dengan makhluk. Buktinya apa? Kalian menetapkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kalian menetapkan zat sama dengan zat makhluk? Mereka tentunya akan menjawab tidak. Nah, sehingga apa? Kita katakan lalu apa yang menjadikan kan membedakan pembahasan antara zat dan sifat? Nah, karena al-kalamu fi zat kal-kalamu fi sifat. Demikian pula sebaliknya. Al-kalamu fi sifat kal-kalam fi zat. Pembicaraan tentang masalah sifat itu seperti pembicaraan dalam masalah zat. Maksudnya apa? Kalau dalam masalah zat Allah Subhanahu wa taala semua afani fil, semua menetapkan na'am bahwasanya zat Allah berbeda dengan makhluk semuanya. Tidak ada yang berani menyamakan kecuali orang-orang musyabbihah na'am yang kufur, terjatuh dalam kekufuran pada masalah ini. Na'am. Taib. Maka sebagaimana kita menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang berbeda dengan zat makhluknya, demikian pula apa? Dalam masalah sifat, kita tetapkan sifat-sifat yang mulia sebagaimana dengan apa? Kemuliaan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini ringkasan yang kedua kemarin. Kemudian al-halatu tsalitsah sekarang. Kondisi yang ketiga, an yakuna lazimu masqutan anhu. Fala yudhkaru biltizamin wala man'in. Fahukmuhu fi hadhihi al-hali ala yusaba ila al-qa'il. Kondisi yang ketiga, kelaziman tersebut maskutan anhu, didiamkan, dalam artian naam tidak disebutkan di situ naam iltizam, yaitu naam pengambilan oleh orang yang mengatakan tentang kelaziman perkataannya. Demikian pula tidak ada penolakan, dalam artian kita tidak tahu apakah yang mengatakan itu menerima atau menolak kelaziman tadi. Ini yang dimaksud dengan maskutan anhu. Maka hukum pada kondisi yang ketiga ini khanifillah, yaitu alla yunsaba ilal qa'il, untuk tidak dinisbahkan kepada orang yang mengatakannya. Naam. Kenapa? Li'annahu yahtamilu law dhukira lahu alla yaltazima bihi aw yamna' at-talazum. Sebab ada kemungkinan seandainya disebutkan kelaziman itu kepadanya, dia tidak akan mengambilnya, dia akan mengambilnya atau akan menolak. Taib. Kemudian wa yuhtamal law dzukira lahu fatabayyana lahu luzumuhu wa batalanuhu ayar jaa angkauli. Dan demikian pula dimungkinkan seandainya disebutkan baginya kelaziman tadi, kemudian jelas baginya kelaziman tersebut dan kebatilannya, kemudian dia rujuk dari perkataannya. Kenapa? Li'anna fasad al-lazimi yadullu ala fasadil malzum. Ini diingat-ingat. Dikarenakan rusaknya suatu kelaziman menunjukkan apa? Menunjukkan atas rusaknya naam al-malzum, yaitu perkara yang diucapkan di awal. Ketika suatu ucapan ada kelaziman batil, menunjukkan ucapan itu ucapan batil, harus rujuk, harus rujuk. Bagaimana contoh yang ditetangkan kemarin? Naam tayyib, yaitu misalnya naam kita ini naam mengikuti dalil, tidak mengikuti ulama. Tidak usah mengikuti ulama, ikuti dalil. Nah, tidak mengikuti ulama. Ini perkataan al-Khanifillah. Mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan intinya apa? Mengedepankan dalil atas semuanya. Tapi ada kelaziman yang batil menunjukkan bahwasanya mengikuti ulama itu tidak sesuai dengan dalil. Dan juga ada kelaziman yang buruk padanya, di mana menjauhkan naam. Atau nah, ada kelaziman berarti bahwasanya ulama ketika memberikan fatwa dan bimbingan tidak sesuai dengan dalil. Ini kelaziman batil. Ketika dijelaskan, oh iya itu salah, kemudian rujuk dari perkataan tadi, maka itu kewajiban. Nah, kewajiban rujuk karena perkataannya memang salah. Atau misalnya nah, seorang ulama misalnya dan menetapkan, atau Syekh Mubil rahimahullah ta'ala menetapkan bahwasanya adzan yang pertama untuk hari Jum'ah, taib, adzan pertama hari Jum'ah sebelum imam naik ke mimbar itu adalah bid'ah. Taib, oh berarti nah ini kelazimannya, berarti Syekh Mubil menghukumi nah Khalifah Utsman bin Affan yang pertama kali mengadakan itu sebagai ahli bid'ah. Nah, ini kelaziman yang ditarik betul atau salah? Ini penarikan kelaziman yang salah. Ya, penarikan kelaziman yang salah, maka ini ditolak. Tidak benar kelaziman yang ditarik dari perkataan tadi. Karena tidak ada kelaziman suatu perbuatan dihukumi bid'ah, kemudian pelakunya langsung dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ini contoh. Untuk apa? Kelaziman yang ketika seorang tahu memang itu kelaziman perkataannya, maka dia harus rujuk. Dan yang kedua, kelaziman yang ditarik oleh sebagian manusia tapi salah. Maka yang demikian, ya tinggal diluruskan. Tinggal diluruskan. Nah, disebutkan bahwasannya ada talazum antara perkataan tersebut. Nah, jadi intinya akhwani fillah, nah bahwasanya lazimul haqqi haqqun, ini jelas. Kemudian nah fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum, ini juga hendaknya dipahami, yaitu kelaziman yang rusak ini menunjukkan nah rusaknya juga perkara yang ditarik darinya kelaziman, yaitu menunjukkan rusaknya perkataan yang awal yang ditarik darinya kelaziman yang batil tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang harus diingat-ingat, nah bahwasanya kita tidak boleh menisbahkan kelaziman suatu perkataan seseorang sampai apa? Sampai dia memang mengakuinya dan menerimanya. Taib, apabila itu kelaziman yang batil. Apabila kelaziman batil dari suatu perkataan seseorang, kita tidak boleh menisbahkan kepadanya sampai dia menerima kelaziman tadi. Nah, kenapa? Karena terkadang seseorang teledor dalam memikirkan kelaziman perkataannya. Nah, dan terkadang ketika seorang ditegur, ini kelaziman perkataanmu, dia bisa rujuk. Nah, taim, ini yang harus diingat. Dan ini sangat penting dalam permasalahan rudud. Seorang ketika ingin membantah, ya hendaknya adil. Hendaknya adil. Memang itu, nah suatu kelaziman perkataan yang maskut an, yang pembicaranya memang apa mendiamkannya, ya kita tidak boleh apa, tidak boleh kemudian menisbahkan kelaziman perkataan ini kepadanya. Cuman kita katakan ini kelaziman yang batil, menunjukkan batilnya ucapan orang tersebut yang dia harus rujuk. Nah, baik, kembali ke perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Qala wa li wurudi hadain al ihtimalain la yumkinu al hukmu bi anna lazim al qawli qawlun. Ini juga dalam pembahasan usuliyah, nah sehingga dipahami dengan baik. Dan dikarenakan ada nah adanya dua kemungkinan ini, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk menghukumi bahwasanya kelaziman dari suatu perkataan itu berarti adalah perkataan dia. Tidak boleh kita menghukumi apa lazimul qawli qawlun. Maksudnya kelaziman perkataan seseorang berarti itu adalah perkataan dia. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika dia diingatkan kelazimannya, dia menerima atau menolak. Naam, ta'in. Dan kemungkinan yang kedua, nah, ketika diingatkan fanifillah tentang batilnya kelazimannya, dia apa? Rujuk. Nah, dia rujuk. Qala fa ikila idza kana hadha lazim. Laziman min qawlihi, lazima an yakuna qawlan lah. Lianna dhalika huwa al-aslu. La siyama ma'a qurbit talazum. Kemudian apabila dikatakan idza kana hadzal lazimu lazima min qawli lazima an yakuna qawlan lah. Baik. Apabila kelaziman ini memang merupakan kelaziman perkataan dia, maka tentunya wajib atasnya untuk apa? Untuk dia berucap dengannya. Kenapa? Karena itulah yang menjadi hukum asal. Terlebih lagi apabila nah, penetapan kelaziman itu dalam apa? Dalam waktu yang dekat. Dalam waktu yang dekat. Nah, dalam artian apa? Ini nah, sanggahan tentang apa? Tentang nah, kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh. Bahwasanya lazimul qawli nah, kelaziman suatu perkataan ini tidak mungkin untuk kita katakan langsung bahwasannya adalah perkataan orang yang mengucapkan. Kemudian muncul apa? Muncul sanggahan yang dibawakan oleh Syekh. Nah, kalau itu memang kelaziman perkataannya, Nah, tentunya dia harus mengatakan. Apalagi kalau perkataan ini baru saja diucapkan dan disebutkan dalam waktu apa? Waktu yang dekat dengan ucapannya tadi. Qul, maka kita katakan hadza madfu'un bi anna al-insana basharun wa lahu halatun nafsiyyatun wa kharijiyyatun tujibu dhuhula 'anil lazim. Nah, hal ini tertolak, ikhwani fillah, dikarenakan manusia itu seorang bashar. Manusia itu ya manusia. Nah, dia memiliki kondisi-kondisi kejiwaan dan kondisi-kondisi taib faktor luar yang menjadikan dia itu lalai dari kelaziman perkataannya. Tidak terfikirkan dari apa? Kelaziman perkataannya. Dhuhul yaitu kondisi lupa, tidak mikir atas lazim dari perkataan yang dia ucapkan. Baik. Fakat yang fal, maka terkadang dia lalai dari kelaziman tersebut. Awyasuhu, atau dia apa? Lupa. Awyan ghaliqu fikruhu, atau apa? Pemikirannya sudah apa? Sudah bumpet. Yang ghaliqu fikruhu, yaitu pikirannya bumpet, tidak bisa mikir lagi, tertutup sudah. Karena marah mungkin, atau karena apa? Terpojok. Akhirnya mengucapkan ucapan yang apa? Ada kelaziman batin padanya. Misalnya, sudah kalau begitu tidak usah dalil-dalilan. Misalnya, karena sudah terpojok, ya, tidak usah dalil-dalilan. Ini yang jelas sudah ada keterangan dari para ulama. Karena memang dia tidak mampu kondisi saat itu untuk menjelaskan dalilnya, tapi dia punya misalnya punya apa? Punya rujukan bimbingan dari salah seorang alim. Wah, berarti ini orang tidak. Nah, kelazimannya kalau tidak dalil-dalilan lagi, berarti apa? Kufur ini. Karena hidup tanpa dalil harus apa? Berarti melangkah dengan akal saja. Ini kan kelaziman yang batil, ya. Cuman orang mengucapkannya biasanya dalam kondisi kejiwaan yang mempengaruhi dia. Tidak terpikir kalau perkataan tadi adalah sesuatu yang kelazimannya batil. Au yaqulu al-qawla fi madayik al-munadharat min ghairi tafkirin min lawazimi. Atau dia mengucapkan perkataan tersebut dalam kondisi apa? Madayikil munadharat, yaitu kondisi munadharat yang terdesak, ikhwanillah, dalam sedang berdebat dalam kondisi dia apa? Sempit, terdesak. Jadi ini salah satu keburukan, ikhwanillah, munadharat. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullahu taala dan para salaf dalam masalah ini, ikhwanillah, menjauh dari bab munadharat. Mereka betul-betul memberikan peringatan kepada ahli sunnah wal jamaah agar mereka apa? Mereka menjauh dari pintu-pintu munadharah ini, pintu perdebatan. Karena biasanya yang masalah dalam berdebat, kadang seorang apa? Secerdas apapun dalam artian ilmunya luas, tapi kalau memang terdesak, khanifil, apalagi yang diajak bicara orang yang pintar bersilat lidah. Walaupun dia tidak punya dalil, tapi dia bisa memutar kata-kata. Ini bisa apa? Menjadikan seorang alim terjatuh dalam apa? Dalam perkara yang akan merusak kehormatannya sendiri. Karena dalam sempitnya munadharah, terkadang dia tidak berpikir, pemikirannya cuntel, kata orang. Apalagi ini sudah terdesak, mau bilang apa? Sehingga tidak terpikir tentang kelaziman perkataannya dan yang semisal itu dari kondisi-kondisi yang mengakibatkan seseorang khonifillah lalai dari suatu kelaziman perkataan yang dia ucapkan. Tayyib. Ini kaidah yang keempat, yang memang untuk kaidah yang keempat ini khonifillah lumayan butuh pemahaman dari kaidah-kaidah yang lain. Karena berhubungan dengan apa? Dengan pembahasan mantik. dengan pembahasan mantik. Nah, tayyib. Karena dalalatul alfaz dan secara wadah terbagi jadi tiga, yaitu mutabaqah, tandamun, dan iltizam. Kemudian Syekh menjelaskan secara lebih mendalam lagi tentang masalah iltizam, dikarenakan ini perkara yang memang dibutuhkan oleh talibul ilm. Kenapa disebutkan dalam pembahasan akidah? Karena memang seorang mau tak mau, ikhwanillah, ketika dia mempelajari akidah dan ingin kokoh di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, dia harus mampu membantah akidah-akidah yang batil. Ini suatu keharusan. Mau tak mau harus membantah nah akidah yang batil. Kenapa? Karena memang begitu banyaknya manusia dan kelompok-kelompok yang mereka menyebarkan akidah-akidah batil padanya, juga membuat rancu pemikiran manusia terkhusus pada permasalahan asma wa sifat. Nah, mereka mendatangkan kelaziman-kelaziman yang batil, yang apa? Yang sebenarnya bukan kelaziman. Sehingga kita harus bisa membantah. Dan kita pun harus bisa menarik kelaziman ucapan mereka sehingga mereka apa? Tahu kalau itu perkataan batil. Nah, perkataan batil. Nah, tayyib. Semoga dipahami dengan baik pembahasan ini. Nah, tentang kaidah yang keempat. Adapun kesimpulan untuk kaidah ini insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nauzu bihadza subhanakallah. Ketika ada hal yang demikian, ya kita jelaskan bahwasanya perkataan ini ada kelazimannya seperti ini. Nah, tayyib, kelazimannya batil padanya. Yang seharusnya ini tidak boleh diucapkan. Cuman ketika menisbahkan kepadanya, dilihat keadaan yang mengucapkan ini, apakah memang dia seorang yang tunduk kepada dalil, ataukah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau itu muncul dari seorang alim, tentunya kita husnudzan, mereka memang memang seandainya tahu itu kelaziman perkataannya, dia akan rujuk darinya kalau itu suatu kebatilan. Itu kalau kita mengambil lazimnya benar. Nah, maka pertama kali kita harus meneliti apakah itu memang kelaziman yang bisa ditarik dari suatu perkataan tersebut atau tidak.